Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, yang mana pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan dan waktu luang kepada kita semua. Nikmat yang sangat besar, dua kenikmatan ini yang banyak dilalaikan oleh umat manusia. Disebutkan dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua jenis kenikmatan yang mana manusia banyak yang lalai tidak bersyukur dengan kedua kenikmatan ini, atau bahkan dimanfaatkan dengan hal-hal yang sia-sia, untuk hal yang sia-sia atau bahkan untuk perkara maksiat. Apa itu dua kenikmatan yang dimaksud? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Sehingga oleh karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semua dan waktu luang, maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan mengamalkan ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyash syakur. Beramallah wahai keluarga Daud dalam rangka syukur. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah dengan cara apa? I'malu, beramallah. Wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hadis bahwa Nabi mengatakan, la'anallahu zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur dan yang mengadakan atau membangun di atasnya masjid-masjid dan mengadakan penerang-penerang atau lampu-lampu, lentera-lentera di atas kuburan. Dan juga kita sudah menyampaikan perkataan dari Al-Imam Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang hukum wanita yang menziarahi kuburan, yang mana di dalam kitab Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid beliau menegaskan hukumnya adalah haram secara mutlak. Ini juga yang dikatakan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahumallah. Adapun Al-Imam Al-Albani rahimahullah berpendapat lain, sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam salah satu karya beliau, yaitu Ahkamul Janaiz, hukum-hukum yang terkait dengan jenazah. Beliau mempunyai kalamun nafis, ucapan yang sangat luar biasa, penjelasan dan penjabaran yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, tushra'u li ziyaratul kubur lil itti'ab biha wa tadhakkuril akhirati syaritata alla yakula indaha ma yudhibur rabba subhanahu wa ta'ala kadu'ail makbur wal istighathati bihi min dunillahi ta'ala au tazkiyati wal qat'i lahu bil jannah wa nahwi dzalik. Disyariatkan ziarah kubur. Tujuan dari ziarah kubur itu apa? Tujuannya adalah kita mengambil manfaat dari ziarah kubur itu berupa al-itti'ad, untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, dan untuk mengingat akhirat, dengan syarat Kita jangan sampai mengucapkan hal-hal yang akan membuat Rabb kita murka, seperti berdoa kepada orang yang berada di dalam kuburan tersebut, minta ampun dan minta tolong kepadanya, atau mengucapkan pujian-pujian yang berlebih-lebihan dan memberikan keterangan bahwa orang yang berada di dalam kuburan ini berada di dalam jannah wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya dari ucapan-ucapan yang akan membuat Rabb kita murka. Banyak sekali hadis-hadis, di antaranya adalah Nabi menyebutkan inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah wal tazidkum ziyaratuha khaira faman arada an yazura falyazur wa la taqulu hujran. Dahulu saya pernah melarang kalian untuk menziarahi kuburan, maka sekarang ziarahilah kuburan, kata Nabi. Dahulu saya pernah melarang kalian untuk menziarahi kuburan, saya larang kalian, maka sekarang ziarahilah. Karena hal demikian itu mengingatkan kalian tentang akhirat dan menambah kebaikan untuk kalian. Maka barang siapa yang hendak menziarahi kuburan, maka lakukanlah. Wala taqulu hujron, akan tetapi jangan kalian mengucapkan hujron. Apa itu hujron? Al-kalamul batil. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, al-kalamul batil, ucapan yang batil. Apa saja itu ucapan batil? Di antaranya adalah doaul amwat, meminta tolong, berdoa kepada orang yang berada di dalam kuburan, memberikan pujian-pujian yang berlebih-lebihan, atau memberikan pernyataan bahwa orang ini akan masuk surga, dan ucapan-ucapan yang batil, barakallahu fikum, yang akan membuat kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian diantara dalil, diantara hadith naam yang menjelaskan fungsi dari ziarah kubur tersebut, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha turikul qalba wa tudmi'ul aina wa tudhakkirul akhirah wa la taqulu hujran. Dahulu saya melarang kalian dari ziarah kubur, maka ketahuilah sekarang ziarahilah kuburan. Fa innaha turikul qalba, karena hal itu akan melembutkan hati dan akan menjadikan air mata berlinang dan mengingatkan kalian kepada akhirat. Akan tetapi janganlah kalian mengucapkan hujron. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam melarang umat Islam, barakallahu fikum, untuk menziarahi kuburan? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majmu' yang dinukilkan di sini oleh Imam Al-Albani rahimahullah, wa kana an-nahyu awwalan li qurbi ahdihim minal jahiliyah. Larangan pertama kali itu lantaran dikarenakan masa mereka itu sangat dekat dengan masa jahiliyah, yang mana orang jahiliyah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sangat jelek ketika mereka menziarahi kuburan. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabatnya mereka masih terbawa dengan suasana jahiliyah yang mana masanya masih dekat, atau dikarenakan mereka adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau seandainya para sahabatnya berucap dengan ucapan jahiliyah yang batil, yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Falamma istaqarrat qawaidul Islam wa tamahadat ahkamuhu wa ishtaharat ma'alimuhu ubiha lahumuz ziyarah. Maka ketika kaidah-kaidah Islam mulai mengakar dan menancap di sanubari kaum muslimin dan hukum-hukum Islam semakin kokoh dan kaidah-kaidahnya semakin masyhur, maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya membolehkan bagi mereka untuk menziarahi kuburan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan kepada mereka, wala taqulu hujran, jangan kalian mengucapkan hujran. Apa itu hujran? Yaitu al-kalamul batil, yaitu ucapan-ucapan batil, mencakup padanya ucapan-ucapan baik yang hukumnya syirik, hukumnya maksiat, ataupun hukumnya bid'ah. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan dengan penjelasan tentang hukum ziarah kuburan bagi wanita. Beliau mengatakan, wan-nisa kar-rijal fi istihbabi ziyaratil kubur. Wanita sama hukumnya dengan pria tentang hukum tentang diperbolehkannya menziarahi kuburan. Berbeda dengan pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin dan juga Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahumullah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa hukum bagi wanita menziarahi kuburan adalah boleh berdasarkan keumuman hadis fazurul kubur. Keumuman hadis bahwa Nabi sebelumnya melarang, kemudian setelah itu memerintahkan untuk menziarahi kuburan dengan alasan-alasan yang kita sebutkan tadi. Maka perintah ini mencakupi wanita, mencakupi wanita. Barakallahu fikum. Setiap perintah dan larangan di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka larangan dan perintah tersebut mencakupi kaum wanita, walaupun secara lafaz khitabnya adalah kaum pria, akan tetapi hukumnya juga mencakupi kaum wanita, kecuali di sana ada nas atau dalil-dalil, qarinah-qarinah yang menjelaskan bahwa hukum ini hanya terkait bagi pria atau sebaliknya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu penjelasannya bahwa sebelumnya Nabi SAW pernah melarang di awal Islam dengan alasan yang kita sebutkan, yang mana larangan tersebut mencakupi kaum pria dan kaum wanita. Kemudian setelah itu, setelah umat Islam semakin kokoh keyakinan dan akidah mereka semakin mantap, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan mereka untuk menziarahi kuburan dan bahkan memerintahkannya. Maka perintah ini, kata Asy-Syaikh, mencakupi kaum pria dan kaum wanita. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, karena fungsi dari ziarah kuburan tersebut juga bisa mendatangkan manfaat bagi kaum wanita. Tadi disebutkan bahwa fungsi dari menziarahi kuburan adalah dalam rangka untuk mengambil pelajaran, untuk mengingat akhirat, untuk melunakkan hati. Barakallahu fikum. Maka fungsi dari ziarah kuburan ini juga diharapkan kepada kaum wanita. Kaum wanita juga diharapkan bagi mereka untuk hati mereka itu lunak, selalu ingat akhirat. Barakallahu fikum. Menangis ketika mengingat kematian diharapkan juga. Barakallahu fikum bagi kaum wanita. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu memberikan rukhsah bagi kaum wanita untuk menziarahi kuburan. Di dalam dua hadis disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahkan di sana ada hadis secara sharih yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan, membolehkan bagi wanita untuk menziarahi kuburan. Yang pertama adalah dari Abdullah bin Abi Mulaika. Abdullah bin Abi Mulaika salah seorang rawi. Anna Aisyah aqbalat dzata yaumin minal maqabir. Bahwasanya suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha baru saja pulang dari kuburan. Baru datang dari kuburan. Faqultu laha. Maka saya pun bertanya kepada beliau, "Ya ummul mukminin, min aina aqbalti?" Wahai ummul mukminin, dari mana engkau datang? Qalat min qabri Abdurrahman bin Abi Bakar. Saya datang dari kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya. Faqultu laha, maka saya pun bertanya kepadanya, "Alaisa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur?" Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang untuk menziarahi kuburan? Kata Abdullah bin Abi Mulaika. Kemudian Aisyah menjawab, "Na'am, tsumma amara bi ziyaratiha." Iya, betul, pernah Nabi melarang, akan tetapi setelah itu beliau memerintahkannya. Di dalam riwayat lain Aisyah mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi ziyaratil kubur." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah untuk menziarahi kuburan. Nabi memberikan rukhsah untuk menziarahi kuburan. Abdurrahman bin Abi Bakar ini meninggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Abdurrahman meninggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehingga oleh karena itu hukum akhir dari hukum menziarahi kuburan bagi kaum wanita adalah diperbolehkan. Buktinya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, nah, kemudian setelah itu berapa tahun setelahnya saudara dari Aisyah Abdurrahman bin Abi Bakar meninggal, Aisyah pun menziarahi kuburan dari saudaranya. Dan ketika beliau ditanya, beliau menjawab, "Memang dahulu pernah Nabi melarang, tapi setelah itu Nabi memerintahkannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dan rukhsah atau membolehkan untuk menziarahi kuburan." Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah bahwa hukum menziarahi kuburan bagi wanita itu boleh, bahkan dianjurkan, karena barakallahu fikum, karena di sana ada manfaat. Di antaranya adalah dalam rangka untuk mengambil ibrah, pelajaran, untuk mengingat akhirat, untuk melunakkan hati dan seterusnya. Di antara hadis yang lainnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, yaitu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur bersama Aisyah. Kemudian pada tengah malam tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Maka timbul rasa cemburu pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Jangan-jangan Nabi mampir ke kamar istrinya yang lain. Maka Aisyah pun berdiri bangun mengikuti jejak Rasulullah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Baqi' dan diikuti oleh Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum, yang mana beliau di Baqi' berdiri dan sangat lama sekali beliau berdiri dan beliau berdoa dengan mengangkat kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum pulang ke rumahnya. Maka Aisyah pun pulang dengan tergesa-gesa. Pulang tergesa-gesa. Dan dia berupaya untuk mendahului Rasulullah sampai ke rumahnya, sampai ke kamarnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha sampai dahulu ke kamarnya dan diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya, dan Nabi mendapati Aisyah ketika itu ngos-ngosan. Nah, kemudian ditanya oleh Nabi barakallahu fikum, ma laki ya Aisyu hasyian rabiatan, ada apa dengan engkau, dadamu turun naik. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, la syai'a ya Rasulullah, enggak ada apa-apa wahai Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, engkau kabarkan kepada saya, engkau kasih tahu saya, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan yang memberitakan, yang memberitahukan kepada saya. Kata Nabi SAW. Maka Aisyah pun menjawab, ya Rasulullah. Kemudian Aisyah menceritakan apa yang beliau kata, apa yang dia lakukan sebelumnya. Kemudian Nabi mengatakan, berarti engkaulah sosok hitam misterius tadi di depan saya. Iya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi pun marah dan bahkan mendorong dada Aisyah radhiyallahu anha sampai membuat dia merasakan sakit. Apakah engkau mengira berprasangka buruk terhadap barakallahu fikum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Jibril datang kepadaku. Jibril datang kepadaku. Kemudian naam Jibril mengatakan, inna rabbaka ya'muruka an ta'ti ahlal baqi' fatastaghfiru lahum. Sesungguhnya Rabb kamu memerintahkanmu untuk mendatangi ahlul baqi', pemakaman baqi', dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Allah memerintahkan kamu untuk mendatangi kuburan dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Barakallahu fikum. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi, lalu apa yang harus saya ucapkan wahai Rasulullah? Maksudnya ketika mendatangi kuburan atau melewati kuburan. Nabi mengatakan, katakanlah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin, wa yarhamullah al mustaqdimina minna wal mustakhirin, wa inna insya'Allah bikum lahikun. Ucapkanlah doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan justru mengajarkan kepada Aisyah doa menziarahi kuburan. Dan kejadian ini di Madinah, andai kata hal itu dilarang bagi wanita, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat yang lain, hadith yang lain, yang menegaskan bahwa hukum menziarahi kuburan diperbolehkan setelah sebelumnya dilarang. Barakallahu fikum. Adapun hadith tentang la'anallahu zairatil kubur, barakallahu fikum, hadithnya dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah bahwa hadith ini dari riwayat At-Tirmidzi, yang mana di dalamnya ada salah seorang rawi yang bernama barakallahu fikum Badan Abu Salih Maula Ummu Hani binti Abi Talib, yang disebut dengan Badan atau Badan. Dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, huwa da'ifun, dia adalah seorang rawi yang lemah. Bal ittahamahu ba'duhum, bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa dia adalah seorang pendusta, bahwa dia adalah seorang pendusta. Dan hadis ini dengan lafaz zairatil kubur disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Sisilah Al-Hadith Ad-Da'ifah. Barakallahu fikum. Riwayat yang sahih, kata beliau, adalah riwayat zawaratil kubur. Allah melaknat zawaratil kubur. ada perbedaan antara zairatil kubur dengan zawaratil kubur. Kalau zairatil kubur artinya adalah wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah bahwa lafaz dengan zairatil kubur lafaznya dhaif. Adapun lafaz zawaratil kubur, wanita-wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Lafaz ini sahih. Allah melaknat wanita-wanita yang sering menziarahi kuburan. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi sebagaimana yang dinukilkan di sini oleh barakallahu fikum Al-Imam Al-Albani, al-la'nul madzkur fil hadits innama huwa lil muktsirat minaz ziyarah lima taqtadihi as-sighah minal mubalaghah. Laknat yang disebutkan di dalam hadits hanyalah berlaku bagi wanita-wanita yang sering melakukan ziarah kubur, bukan wanita yang menziarahi kuburan, tapi yang selalu dan sering. Karena adanya lafaz sighah mubalaghah zawarat. Dan mungkin saja sebabnya kata Imam Al-Qurtubi, ma yufdi ilaihi dzalika min taqdi'i haqqi zawj wa tabarrud wa ma yansha'u min as-sihahi wa nahwi dzalik. Mungkin saja sebabnya bisa jadi lantaran ziarah kubur tersebut sang istri kurang di dalam memberikan hak suaminya, atau dia keluar dengan tabarrud berhias, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan niyahah dan yang semisalnya yang dilarang di dalam syariat ini, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang lemah pikiran mereka, yang lemah hatinya, mudah sekali untuk terbawa perasaan, dan dikhawatirkan mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada diri wanita-wanita tersebut. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan bahwa wanita yang sering menziarahi kuburan mereka dilaknat. Adapun wanita yang kadang-kadang menziarahi kuburan tidak sering-sering, barakallahu fikum, maka hal ini diperbolehkan, bahkan juga dianjurkan sekali-sekali bagi wanita untuk menziarahi kuburan. Inilah pendapat yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah tentang hukum wanita menziarahi kuburan. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam. Saya di sini hanya bisa menyebutkan dan menukil perkataan para ulama dan tidak berani untuk merojihkan, menyebutkan mana pendapat yang paling rajih atau yang paling benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.